Tình cinta pengana bukan cuma habis manis di kata-kata. Pernah kita coba selupa pengana, mar memangnya bisa cuma bikin cinta. Dia lengana cuma seorang pramulia. Kita sayang ngarang. Biarlah semua menghina. Kita cuma mau sapu dada. Yang kita tahu, yang kita rasa, cintanya pernah salah. Biarlah orang mau bicara, biar orang mau bilang apa. Kita tersayang, kita pecinta, cuma pengana. Pernah selupa pengana, mar memangnya bisa cuma bikin cinta. Dia lengana cuma seorang pramulia. Kita sayang. Pernah salah. Biarlah orang bicara, biar orang menghina. Kita tahu cinta itu nya pernah salah.